Mugi Gusti Allah paring pirsa ndutuaken dumateng kula kalih panjenengan kekurangan dan kesalahan kula panjenengan, kemudian Allah memaafkannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati kita, memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan. Mugi saketo kula kalih panjenengan urip niki ngelampai piwulangane Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ingkang leres, supados kula kalih panjenengan dados tiyang ingkang slamet, tiyang yang sukses berhasil dipun lebetaken swargane Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi umur sing kantun niki Gusti Allah dadosaken umur sing barokah, seliroh sing sehat wal afiyah, dipun paringono murah rizki sing cukup gampang damel sanguni ibadah lan damel mengantarkan pendidikan keluarga kula kalih panjenengan, supadosa dados tiyang ingkang sae. Amin ya rabbal alamin. Nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad, babu ma yakhrumu ala rajuli, bab menjelaskan tentang nopo kemawon yang diharamkan, dilarang kanggene tiyang jaler. Dilarang itu ministi'amali kharirin, diantaranipun tiyang jaler niku mboten angsal damel kain sutra, baik dibuat untuk baju, dibuat untuk tutup kepala, lemek, dan lain sebagainya. Sorfin murni 100% sutra tanpa ada campuran. Wahuliyin lan tiang jalan niku dilarang damel perhiasan, perhiasan sing dilarang gini kunak ketin berupa emas. Selain emas mboten nopo-nopo. Wa min tasyabbuhin, dan tiang jaler niku dilarang berpakaian, pakaian yang menyerupai bin nisa'i, dengan orang perempuan. Sebalike nggih ngoten. Mangke dipun jelasaken bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala niku melaknat dumateng tiang-tiang yang memakai pakaian orang laki-laki, memakai pakaian orang perempuan, begitupun juga sebaliknya. Dasar-dasar niku sebagaimana diriwayatkan kali Imam Abu Dawud wan Nasa'i an Aliin radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali dawuh, ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah, tak tingali iku akhoda mengambil mundut hariron ing kain sutra. Sutra niku para hadirin bolae dugi ulat sutra, dugi uler. Ileri uler niku, doki uler niku wau dipundut bolae. ditenun sehingga menjadi kain. Ketika Gusti Kanjeng Nabi mundut kain sing didamel saking benang sutra kala wau, faja'alahu an yaminihi, piambee nyalap sebelah kanane, ditele pundak sebelah kanan, ditele tengen. Wadahaban, kemudian Kanjeng Nabi di hadapan para sahabat itu juga mengambil, meminta sebatang emas. Faja'alahu ayyasarihi, kemudian diletakkan di sebelah kirinya. Pun sumerap sedaya, summa qala Kanjeng Nabi dawuh, inna hadaini, sak temene barang loro iki, sutra ambek emas, haramun, haram, dilarang, ala dzukuri ummati, bagi wong lanangi umat ingsun. Para hadirin, para ulama mencoba menggali, nyelidiki, kene apa sebabe sutra iku kok dilarang kanggene wong lanang, emas pun kok dilarang. Podo-podo ya, berlian akik Sleman kok gak apa-apa padahal larang ya. Setelah para ulama menyelidiki, ternyata para ulama niku menemukan alasan. Tapi alasan ini ijtihad dari para ulama, bukan langsung dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharamnoi sutra iku kanggene wong lanang sebab kain sutra itu lemes, kuyur-kuyur ya. Lalek wong lanang semestinya dia itu gagah, kemudian dipakai kain lembek, engko jadine perilakunya lembek, megat-megot lembek kaya wong wedok, akhire kelakuane kemedok. Itu yang paling tidak disenangi. Unsur niki nanti akan menjurus wong iki cenderung dek iki mang terdorong kepingin nglakoni perilakune wong wedok, mlakune, omongane, lembeane gak seneng. Niki sutra. Lalek sak niki sarung Samarenda niku kuabe wonten Samarenda asli 100% sutra tulisane. Nggih. Yeah. Sampai BHS sing rego sak juta setengah, rong juta, pitung juta, tidak ada sutra asli. Kabeh campuran dan tenun. Cuman kabeh niku ngomong 100% sutra asli. Iya. Tentang seberapa banyaknya ya sampai delok ae. Sutrone iku mang kualitasi benangi kandel opo tipis. Iya. Campurane tenun opo enggak, piro dan lain sebagainya. Sing penting ilate niku wau, lekne sutra itu menampilkan kesutraannya sehingga ketoke lembek. Wong iku manggawe kaya ngono, termasuk itu sutra yang diharamkan. Ya. Yeah. Kalau tidak, nggih boten. Sing luwih slamet wis gatik sutra-sutra anae wis. Iya. Yeah. Para hadirin yang kedua, kenapa emas itu diharamkan, perak kok enggak? Nah, kerantennya dan tiang jaler itu dalam hidupnya lebih banyak untuk dianjurkan dikongkon serawungan berkumpul jamaah wong lanang. Lha ngoten nah. Jumatan ya wong lanang. Banyak bergaul, bekerja. Ya. Lah sedangkan perhiasan-perhiasan yang muda dikenal bahwa perhiasan itu mahal tidak ada lain gini ku cuma emas. Wong lek gawe emas ketok sugene. Tapi lek wong iku gawe mutiara, gawe berlian, wong ngake sih gak ngerti opo sih iku, gak kenal. Tapi lek emas jelas wong gawe emas iku wong sugi. Ya. Karena wong lanang iku mang banyak bergaul, maka kalau menggawe emas, maka itu duduk noso gini. Lek duduk noso gini kumpul ambek wong liya, dadekno atine wong liya niku tertekan. Ya. Koyok nelongso, aku iki kok melarat, wong iki kok sugih, koyok pamer. Menyakiti hari orang ini, maka berbuat dosa. Sebelum membuat atine wong liya cegek, meskipun gue ku dewe, barang-barang ku dewe, salamu kon loro ati, gak boleh. Meskipun kula kali sampean sugi, lebih-lebihan, duit-duit sampean dewe, zakat wis sampean tokno, montor galak-galik ganti, sepeda montor gak gelem lek gak ganti. Ngono iku mang nentemno atine tangga apa nelongsokno atine tangga. Kalaupun berlangsana jangan diperbuat itu. Karena Allah marah. Iya, sampean tingali korun niku. Kenapa korun itu nau dibelesno? Dunia sak wong-wong e pisan wis gak omes Gusti Allah delok karo niku. Karena napa? Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia bergaul keluar di masyarakatnya, di tetangganya, di desanya selalu menampilkan kekayaannya. Sehingga wong muni ngene, enak yo dadi koyok korun niku kapan tau. Kabeh nelongso turun tambah kaya anu jelingno ojo duit-duitku dhewe nyambut-nyambut gawe iku lapo kon loro ati jelingno lantanan gak kenek akhire dibelesno wisan wis gak mes niki sebagai peringatan dudu Gusti Allah niku kok ngono ngelekno karo tidak artinya nuturi nang gene umate Nabi Muhammad. Kon lek nglakoni kaya kelakuane menungso kaya korun ngene, cepat atau lambat kon bakal tak blesno kaya ngene, gak omes aku ndelok raimu iku. Nyatane kok aku gak dikonokno iki. Iya kon gak rumangsa. Saking Gusti Allah iku sungkan ndelok Nabi Muhammad. Seumpama gak ndelok umat Nabi Muhammad. Ukut jenenge wong sak niki niki. Sampai tingali wong lanang sing gawe anting-anting. Wong lanang sing irunge ditindik di tengah dalan niku gak sembahyang ngerameni ana pengajian gak gelem. Dijarno. Seakan-akan gak apa-apa. Mereka menantang endi sih jarine siksa koyo-koyo ngono. Kon gak ngerti Nabi Muhammad ana kuburan nangis delok raimu iki. Untung si akeh sing maca selawat. Kembali lagi. Dados diharamkannya emas niki keranten. Emas niku lambang perhiasan sing duduk no larang wong cepet nrimo nyangka barang iku wae wong sugi. Lek digawe ambek wong liya maka iku dikhawatirkan mecano nelongsokno atine wong liya. Diambil dari ilatnya iki wong wedok gawe perhiasan emas oleh sebab wong wedok iku ana omah. Tapi ketika mereka memakai perhiasan emas nang di dhewe kalek kate gawe pasti kate resepsi, kate pertemuan dan lain sebagainya, hukume gak apa gawe emas-emasan. Tapi lek kon ketokno nang gene wong liya, dadekno nelongsone wong liya, maka kamu berdosa. Oleh sampean gawe perhiasan emas sak piro, asal gawe ana omah. Iso sampean kira-kira nyili kaya nang wong emas-emasan nang gene wong liya. Mboten ngeten. Kula nggak ada cerita. Biyen niku wonten jenenge tiyang sugih. Tuku perhiasan. Perhiasan itu setiap dia mempunyai perhiasan, tuku loro, Pak. Tuku giwang loro. Rong pasang kalung loro. Gelang loro. Setiap dia diberikan suaminya perhiasan, tuku loro. Kene apa? Ba, lek sampean nukokno aku perhiasan iki sing tak gawe siji, sing situk tak simpen, tak selinno nang gene wong. Setiap ana kemanten apa maneh sing dadi manten iku sripa utawa anake bunyai, diselinno perhiasane. Sampai seminggu, sampai sakulan, gaya apa? Sonjo kemanten. Sehingga dia itu tidak pernah membuat perhiasannya itu. Kira-kira ana wong sakniki sing wani kaya ngono. Nun. Kada. Begitu dicopot, sojane ambek Gusti Allah, wonge tetep mesem. Inilah yang sulit. Iya. Regane ojo polai wong wedok iku mang diolehi mas-masan digawe kabeh apalagi wayahe pertemu dosa ngono iku. Apa gedheku dhewe ndarakno nelongsone wong li iya mboten enten para hadirin bebas ngene donya iki tidak ada mulai duit-duit dhewe lho. Untuk sampean boten diblesno Gusti Allah kaya Korun. Lek wis sampean kelakone Korun, lek sampean slamet ana ngene donya, ana akhirat pasti akan ditarap seperti begini. Iki lho contone. Dudu Gusti Allah niku cerita boten. Gusti Allah cerita Quran iku lek ana menungso nglakoni ngene, tak kenekno. Lek kon slamet ya besok. Iya. Yeah. Wis untung kula kali sampean iki dibelok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entek-entekan. Pergane Gusti Allah tidak berlebihan. Bila Gusti Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, sing akeh maca selawate, salami sing apik, sing akeh aja kate itungan, gak tutup. Kon gak iso bales jasae Kanjeng Nabi. Mergane kula kali sampean setidaknya kula kali sampean niki sedina sewengi paling gak iku 10 selawatan. Lek iso 100. Secara tidak langsung kula kelintir ke panjenengan. Coba sampean ngali ya sembahyang dohor tahiyate ping pindho. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Loro wisan. Asar loro dadi papat. Maghrib loro dadi 6. Isya loro dadi pinten? 8. Subuh situk dadi 9. Kunute dikongkon. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wassalam. Pinten? 10. Paling gak iku wong dadi muslim maca selawat ping 10. Paling gak. Lha kula kali sampean kepingin balas Kanjeng Nabi opo sih abote muni sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dimanapun kapanpun diterima ambek Gusti Allah. Kate Gusti Allah lek krungu kula kali sampean baca selawat diganti ambek Gusti Allah 10 kali lipat. Gati iki jenenge menungso iki. Ngerti tata krama, ngerti balas Bu budi. Wal hakim lan ngriwayataken sapa Imam Hakim man labisal harira fid dunya sapa sing memberanikan diri memakai sutra yang asli murni fid dunya ana ngene donya kangge wong lanang niki lam yalbashu fil akhirah maka dia tidak akan memakainya di akhirat nanti. Di mana dia akan memakai harir itu, sutra itu? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artine wong iku lek wis biasa memberanikan diri kangge memakai damel sutra, maka tiang niku wau boten katene mambu mlebu swarga. Wa man syaribal khamra fid dunya bisyurbatin lam yasyruhu fil akhirah, sinten sing ngombe khamr ana ngene donya kesusu ceguan lae utawa sak sendok nilii lam yasrabu fil akhirah, maka dia tidak akan masuk surga dan mengicipi minuman surga. Wa man syariba fi aniyatid dhahabi, sinten kemawon sing ngombe fi aniyatid dhahabi ngangge wadah gelas sendok utawa piring iku mang digawe teko emas murni luwe ati-ati ya sing di sepuh emas wal fiddati, semono uga gawe piring sendok gelas utawa teko perak lah lam yasrob biha fil akhirah, maka dia tidak akan menikmati minuman dengan wadah tempat di akhirat, artinya gak melbu suarga. Summa qala mongko kari-kari dawuh sapa Kanjeng Nabi walibasu ahlil jannati al kharir, insyaallah kelambine pakaiane wong ahli swarga ngene ku kabeh teko sutra suwugih. Wasyirafu ahli jannati, ombenane wong ahli swarga ngene ku khomer. Apakah khomere kaya mriki? Mboten. Lek khomer wonten ngene mriki akan menutupi kecerdasan, keseimbangan akal mereka. Khayal marino. Kenapa sih khomer itu kok diombe membuat kehangatan badan, menambah kejantanan orang laki-laki, ngoten ya. Tapi lek ngene-ngene kono jenenge khomer ngene swarga diceritakan dalam Al-Qur'an diombe boten mabuk, tambah teges, awake nggih tambah anget, tambah perkasa, tambah sembarang. Iya. Yeah. Wa aniyatu ahlil jannati, sedangkan perangkat ngombene, bekakas ngombene wong ahli swarga aniyatun nabi sedaya niku saking mas perak. Ya. Yeah. Semua ngene sing disifat-sifati ngene swarga niku wau diteliti ambek uang luar Islam. Ini swarga iku. Botone teko emas, anune teko perak, sembarang keturutan gini. Maka pengusaha gini daerah Cina mriko, negara Cina pernah menciptakan nopo sing disifati ono gini swarga dalam Quran itu tadi diciptakan. Gedongi barang persis teko emas, mari ngono lemeke teko babu sing empu, wenten ngenten. Dadi ada wisata surga, koyo-koyo ngoten. Bayar teng mriku. Diceritakan bahwa surga itu begini, mulai dari napa? Pintu gerbangnya, ada penjemputnya, mantun ngoten sukete sampai melebu sampai makanan, wisata surga. Terus apa bisa menikmati? Ya gak bisa. Karena apa? Pikiran dan hatinya tidak dapat dirubah. Lek Gusti Allah nyiptakno, meskipun gak ada ngene-ngene, lek atine seneng, enak. Iya. Yeah. Keranten wong ahli surga niku unek-unek sing elek di gua. Tapi ketika panjenengan masuk wisata surga nang ngene wae, surgane wong Cina niku wae, ana wong delok, aduh, kurang ajar iki ngoten. Iya, enggak enak. Mboten saged. Iya. Mergane ana ngene donya niki bukan menikmati tapi memperjuang. Dawuh niku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lek si onok gini dunyo untuk mencapai surga, huffatil jannatu bil makarih, kamu menuju surga itu, di sekeliling surga itu banyak sesuatu yang kurang menyenangkan. Sopo sing nyiptakno gak seneng? Ya setan, iblis, nafsu. Supaya kula kali sampean gak mlebu swarga. Kronto jare setane, gara-gara kon aku metu teko swarga. Karido aku gak lego-lego kon katet balik maneh. Upaya yo opo aku iso gagalno kon mlebu swarga. Janji ni summala atiyannahum, temen bakal tak tekani. Usaha maksimal ya apa ae min baini aidihim, teko ngarep tak sediakno apa senengane wong-wong iku. Bokong tak kei bokong, susu tak kei susu, dikei kabeh. Wa min khaufihim, teko burine digudho. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan. Wa shimalihim, dari sebelah kiri. Wa min tahti arjulihim, dari bawah, dari atas dia tidak berani. Ya, mergane kula kali sampean harus tetap berhubungan nang ngene Gusti Allah. Wa hufatin naru bisyahawat, sedangkan neraka di sekelilingnya dihibur, digawe banner-banner, digawe baliho-baliho, seneng. Ya, dari setan. Begitu melebu, wis melebu diplesno iki genmu. Ngoten. Iya. Wis aja rame ae, rasakno padha salahe. Lek kon nyalano aku ya kon sing goblok. Wis ngerti awak gendungi, wis awak jare ngene sik kon turuti. Wis aja berok-berok, wis rasakno bareng-bareng ngeten iki. Niku omongane setan. Mergane ana donya niki ngene poso, duduk ngene su utawa penampilan tidak. Ya. Wasaykhani lan ngriwayataken somo As-Saykhani Imam Bukhari lan Muslim. Beliau berkata, la talbisu al-harir, pisan-pisan ojo gawe kon iku mang kain sing teko sutra. Dawuh Kanjeng Nabi ngaten. Fa innahu ngene sak temene ya. Man labisahu fid dunya lam yalbisuhu fil akhirah. Lek kon memaksakan diri untuk memakai sutra di dunia, maka kamu tidak akan memakainya lagi di akhirat nanti. Warawa Nasa'i qala dawu sapa Ibnu Zubairin. Gusti Kanjeng Nabi dawu man labisahu fid dunya lam yadkhulil jannah. Sinten sing memakai sutra di wonten ngene donya, maka dia tidak akan dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pilih di sampean. Milih-milih sutra sakniki ta benjing. Ned. Pilih sakniki ta benjing. Benjing mawon ya, nek wis mati. Lek sampean kesusu ya daftar dhisik gak apa-apa. Ya. Lek sampean kesusu daftar dhisik nggih mboten napa-napa. Lek kula kari-kari mawon. Ya. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah dawu ngeten. Walibasu fiha kharir. Ayat niki wonten gini surat Al-Hajj. Gusti Allah dawu ngeten, innallaha sak temene Gusti Allah yudkhilul ladina amanu, bakal memasukkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, wong sing iman kelakuane api, muka-muka kula kali sampean kabeh ditulungi ambek Gusti Allah, duwe kelakuan sing pantes layak dimasukkan surga oleh Allah. Jannatin tajri min tahtiyal anhar. Wonten gini suarko istana yang di bawahnya niku pinggir-pinggiri dialiri oleh pinten-pinten kali. Yuhallawna fiyya min asawira min zawabi wa lu'lu'a. Begitu kula kali sampean melebu, di bapak itu tari, semua baju didengkalkan, digenti baju sutra. Mari ngono dikei cincin, dikei gelang, dikei kalung, semuanya perhiasan sing sampean karep ngekei sabuk min dahabin dari emas. Walu'lu'in dan berbagai mutiara akik model napa permata model napa mawon wonten pun bulu macan nggih wonten ya terus nggih wonten sak karep sampean walibasuhum fiha harir pakaiannya serba mewah terbuat dari sutra. Muka-muka kula kali sampean ditunungi kali Gusti Allah saged ngamal amalan yang layak kita nanti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama wonten kene donya muka-muka kula kali sampean dipun paringono sabar nglakoni napa sing ditugasno Gusti Allah dumateng kula kali sampean. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana wafiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama. Ya Rabbana antarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma آمين ربي أسمى فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إدادتي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.